Sang Pencipta. Semua orang percaya Ia bertahta di surga, tempatnya yang mulia. Ia ada di sana dalam segala kemahaannya, Maha Kuasa. Namun Ia juga Maha Cinta. Karena itu Sang Pencipta rela datang ke dunia yang tak mulia, bahkan hina dina karena penuh dengan kebencian. Hidup hanya untuk diri sendiri dan saling meniadakan. Menjenguk umat yang tak tahu berterima kasih, yang selalu hidup dalam dosa dengan 1001 dalih. Namun Sang Pencipta yang Maha Cinta membagikan cintanya yang tak bertepi, melawat umat, mengajar mereka arti cinta. Bagaimana merajut kebersamaan dalam perbedaan, bukan hanya dalam perkataan. Bagaimana mewujudkan dalam kehidupan, tak hanya dalam pidato-pidato yang penuh dengan omong kosong dan janji yang tak terwujudkan. Sang Pencipta, Ia memberikan keteladanan. Sang Pencipta, Ia melakukan apa yang dikatakan. Sang Pencipta mendemonstrasikan dan menjadikan dirinya alat peraga. Betapa luar biasa kalau kita tak mampu belajar. Itu pun luar biasa rusaknya kita. Sang Pencipta bersama umatnya rela jadi alat peraga cinta. Bukankah sudah semestinya semua kita umat beragama ada pada sikap yang sama? Pikirkanlah. Bersama saya, Bikman Sirait.